Legrema. Legrema. Legrema. Legrema. Sina, kichoni kwangu kibanzi, eh, ninakapenda kwa manzi, eh, licha kumthamini kama shiringi, tatizo atara sina. Ufinyungu ni zangu, unatazo mumengi enu nipo mateso, wala takupenda sinara. Unanakonda kwa mawazo, masikini penzi langu jina, lisha katana gauliro inatoka kesho kutunzi mumaragi, mumaragi, tanijuta kupenda. Lakini bahati sina, masikini roho yangu, ingalikuwa ni nguo ningempa vae, kila kuna kipicha umsifie, ila lakini ni kikwazo, masikini penzi langu jina, lishakata na kauli roho inatoka kesho kutuzi.